Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazira, amma ba'd. Faya ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakum Allah. Di malam hari ini, kalaulah semisal prediksi Idul Adha pada yaum al-Jum'ah, maka kita memasuki tanggal 1 di bulan Dzulhijjah, dan sebagai tazkir, peringatan untuk diri saya pribadi, demikian pula kepada semua ikhwah sekalian, kita mengingatkan dengan satu hadis yang ma'ruf, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal ayami al-amalu salihinna khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala min 'ashri Dzulhijjah." Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada satu hari yang amalan saleh apabila dikerjakan pada hari tersebut yang lebih baik, lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dimulai dari tanggal pertama hingga tanggal yang ke-10 pada hari Id. Sehingga dalam riwayat ini, ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, sangat dianjurkan seorang muslim di hari-hari kita saat ini untuk kemudian memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah sifatnya zikir, memperbanyak zikir, ataukah qiraatul Quran, ataukah sholat, memperbanyak amalan-amalan ibadah sholat. Dan masuk pula di dalamnya asyam fi nahari ashri al-awakhir ashri al-awail min Dzulhijjah, berpuasa di siang hari pada hari-hari tersebut, kecuali pada tanggal 10-nya, karena pada tanggal 10 Dzulhijjah adalah yaumul id, tidak dibolehkan seorang berpuasa pada hari id. Banyak dari mereka para ulama yang menganjurkan kategori siam termasuk dari amalan yang disyariatkan dan disunahkan seorang mengerjakannya di siang hari di bulan Dzulhijjah, berdasarkan keumuman hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Ala 'amalu salihin khairun wa ahabbu ila Allah," dan siam termasuk dari amalan salih. Seperti yang difatwakan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Shalih Al-Fauzan, dan banyak dari kalangan para ulama yang lain. Dan seorang yang berkorban tidak dibolehkan untuk kemudian mengambil salah satu atau sesuatu apapun dari tubuhnya, apakah itu rambut ataukah itu kulit dan yang semisalnya, sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wasalam, "Fala ya'khudh min sya'rihi wa adfarihi hatta yudahi," dalam riwayat yang lainnya, "basharihi syai'a," maka janganlah seorang yang berkorban itu mengambil rambutnya, kukunya, dalam riwayat yang lainnya salah satu dari apapun yang ada di tubuhnya, sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Ini diantara syariat yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga secara kesimpulan, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, amalan ibadah apapun bentuknya, bila mana dijalankan pada hari-hari ini, maka memiliki pahala yang afdal dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan apabila dijalankan pada hari-hari yang lainnya. Sebagian di antara sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, tatkala Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan tentang keutamaan seorang menjalankan amalan saleh di bulan Dzulhijjah ini adalah amalan yang mulia dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari yang lain. Ada di antara mereka yang menyatakan, walal jihad ya Rasulullah, tidak pula berjihad wahai Rasul, artinya berjihad masih kalah dari sisi pahalanya dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang menjalankan amalan-amalan saleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nabi alaihi salatu wasalam membenarkan walal jihad, tidak pula jihad. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' minhu bi syai'. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wasalam, kecuali seseorang yang dia keluar membawa dirinya dan membawa hartanya dalam rangka berjihad, kemudian ternyata dia tidak kembali ke rumahnya membawa sesuatu apapun dari yang dibawanya. Seseorang yang keluar dengan jiwanya dan membawa hartanya seluruhnya dalam rangka berjihad, kemudian tidak kembali lagi ke rumahnya. Dalam artian apa? Orang ini telah menghabiskan seluruh hartanya dalam rangka berjihad, dan bahkan orang tersebut telah mengorbankan jiwanya sehingga meraih sebagai seorang yang syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru amalan orang ini akan menyaingi fadilah dan keutamaan seseorang yang menjalankan amalan-amalan saleh di 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasannya amalan saleh yang dilakukan pada hari-hari ini dari sisi keutamaannya melebihi jihad, terkecuali keadaan orang yang tadi kita sebutkan yang meninggal sebagai seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga riwayat ini sekiranya sebagai motivasi bagi kita seorang muslim untuk kemudian memanfaatkan hari-hari tersebut dalam rangka untuk menjalankan semampu kita dari amalan-amalan saleh. Kalau lah misal ada di antara antum yang bekerja di siang harinya, maka manfaatkan waktu longgang, waktu senggangnya dalam keadaan untuk kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang bekerja itu enggak terus-menerus bekerja, ya kan? Ada kalanya senggang, lagi sepi pembeli. Ataukah seorang yang bekerja enggak dalam keadaan harus bekerja, dalam keadaan memfokuskan konsentrasinya dalam pekerjaannya. Bisa sambil bekerja dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Waktu longgarnya digunakan untuk kemudian membaca Al-Qur'an, apakah merutinkan menjalankan ibadah-ibadah salat sunnah dan yang lainnya semampu dia menjalankan dari amalan-amalan saleh tersebut. Karena berdasarkan riwayat yang tadi kita sebutkan, amalan ibadah yang dilakukan pada hari tersebut jauh lebih afdal dari sisi pahalanya dan jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah taala. Kemudian Kemudian kita lanjutkan materi pembahasan kita dari melanjutkan materi yang sebelumnya. Pada pembahasan malam hari ini kita akan menyebutkan tentang hadis yang mudabbaj. Hadis yang mudabbaj. Pada pembahasan yang sebelumnya, hadis yang mudabbaj adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang qorin, seorang teman dari temannya. Yang temannya tersebut juga meriwayatkan hadis ini dari teman yang mengambil hadis itu darinya. Sehingga antara dua teman ini saling meriwayatkan. Ini dinamakan sebagai hadis yang mudabbaj. Fa'arifu haqqan wantakhi, ketahuilah secara benar. Wantakhi, makna dari wantakhi adalah dari kata al-iftikhar, berbangga. Artinya seorang tatkala mengetahui tentang ilmu ini, maka hendaklah dia berbangga. Dia senang, berbangga karena telah meraih satu keutamaan. Sehingga dipersyaratkan dari hadis yang mudabbaj adalah yang diriwayatkan oleh seorang qarin, seorang kawan dari kawannya. Semisal seorang murid dari satu syekh saling meriwayatkan riwayat yang didapatkannya dengan murid yang lainnya. Ini dinyatakan sebagai hadis yang mudabbaj. Yang kawannya ini juga meriwayatkan hadis ini darinya. Yang kawannya tersebut juga meriwayatkan hadis ini darinya. Adapun bila mana hadis tersebut hanya diambil oleh kawannya saja, sementara orang yang diambil hadis ini tidak meriwayatkan hadis dari yang mengambil riwayat tersebut darinya, artinya tidak saling mengambil periwayatan antara masing-masing dari keduanya, hanya satu pihak saja yang mengambil periwayatan tersebut dari kawannya, dalam keadaan kawannya ini tidak mengambil periwayatan darinya, ini bukan dinamakan sebagai hadis yang mudabbaj, tapi diistilahkan dengan istilah riwayatul aqran, periwayatan yang diambil dari kawannya, bukan dari syekhnya, tapi diambil periwayatan tersebut dari kawannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mendefinisikan makna al-qarin adalah as-sa'al-musahab, al-musahabu liman rawa anhu. Itu seorang yang bersamanya mengambil periwayatan hadis dari orang yang diriwayatkannya. Artinya sama-sama satu murid dari satu guru, yang keduanya ini sama-sama mengambil riwayat itu dari gurunya, namun antara dua murid ini saling meriwayatkan. Ini dinamakan sebagai periwayatan yang mudabbaj. diam, jangan berisik. Al-muwafaqu lahu fis-sanan atau fil akhdhi 'an syaikh, yang sama dari sisi umurnya, sepantaran, ataukah sama-sama mengambil periwayatan dari satu syekh, sama umur, ataukah sama-sama mengambil riwayat dari satu syekh, sama-sama satu murid. Ini dinamakan sebagai periwayatan yang mudabbaj, hadisnya dinyatakan sebagai hadis yang mudabbaj. Sebagian di antara ahli ilm menyebutkan termasuk dari hadis yang mudabbaj adalah riwayat syekh an tilmizihi, periwayatan seorang syekh, seorang guru dari muridnya, yang murid ini juga mengambil periwayatan dari gurunya, seperti periwayatan adba atba' tabi'in, yang mengambil satu hadis atau satu periwayatan dari orang yang di atasnya, dari atba' tabi'in, berarti selisih satu generasi. Namun masing-masing saling meriwayatkan. Ini juga sebagian di antara ahli ilm mengkategorikan sebagai periwayatan yang mudabbaj, walaupun sebagian di antara yang lainnya membantah. Dipersyaratkan hadis yang mudabbaj adalah hadis yang diriwayatkan antara dua orang yang satu letting, satu masa, satu umur, bukan dari yang atas ke bawah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, fa idza qila fulanun qarinun li fulan, apabila dikatakan fulan ini qarinnya si fulan, ai maksudnya adalah musyarakun lahu, yang bersamanya, yang berserikat. Imma fi sin, apakah sama dari sisi umur, au fil akhdhi 'ani syaikh alladhi rawaya 'anhu, ataukah dari sisi sama-sama mengambil periwayatan dari satu syekh yang keduanya sama-sama meriwayatkan riwayat itu darinya. Ini dinyatakan sebagai periwayatan yang mudabbaj, dan orang yang tadi disebutkan kriterianya sebagai satu qarin atau al-aqran, yang lain berteman dengan yang lainnya, sama-sama satu aqran. Seperti ada seorang murid yang meriwayatkan hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Kemudian ada orang yang seleting dengannya, yang sepadaran umur ataukah sama-sama belajar dengan satu syekh, meriwayatkan hadis yang lain. Kemudian masing-masing saling menukar. Dia mengambil riwayat itu darinya, dan dia juga mengambil riwayat itu darinya dengan hadis yang berbeda. Ini juga termasuk dari riwayat yang mudabbaj. Ataukah sama-sama satu hadis, namun dari sisi jalannya diambil dengan sanad yang berbeda. Ini si fulan dari jalur syekh ini, adapun temannya ini dari syekh yang lainnya, sehingga saling meriwayatkan. Ini juga dikategorikan sebagai riwayat yang mudabbaj, karena berasal dari satu aqran. Kemudian pembahasan yang berikutnya, wa ma wajhu kaunihi mudabbaja, terus kenapa hadis ini dinamakan sebagai hadis yang mudabbaj. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, innahu ma'khudhun min dibajatil wajhi. Para ulama menyatakan bahwasannya mudabbaj ini diambil dari kata dibajatul wajhi, maksudnya adalah bagian sisi wajah, al-khad, pipi, ya kan, bagian sisi wajah, al-khad, bagian pipinya. Li'anna kulla qarinin yaltafitu ila sahibihi liyuhaddithahu fayaltafitu ilaihi sahibuhu liyuhaddithah. Karena masing-masing kawan tersebut akan mengarahkan wajahnya ke kawannya, untuk kemudian kawannya ini menceritakan hadis yang diriwayatkannya, dan dia pun mengarahkan wajahnya ke arahnya, untuk kemudian dia juga menceritakan hadis yang dimilikinya. Sehingga masing-masing saling memperlihatkan pipinya. Ada pula di antara mereka yang menyebutkan ahli ilm bahwasannya dinamakan sebagai hadis yang mudabbaj sebagaimana al-khad, ya, dua pipi. Dua pipi itu kan sama dari sisi tingginya dan letaknya, tidak ada yang lebih tinggi antara satu dengan yang lain, sama. Ini menunjukkan bahwasannya riwayat ini berasal dari dua rawi yang sama. Apakah sama dari sisi umur, ataukah sama dari sisi pengambilan riwayat dari satu syekh. Sehingga dibedakan antara riwayat al-mudabbas dengan riwayat al-aqran. Kalau riwayat mudabbas, ayarwiya kullu qarinin an qarinihi imma hadisan wahidan aw aktsar min hadis. Seorang rawi meriwayatkan periwayatan dari kawannya, dan masing-masing seorang kawan tersebut meriwayatkan periwayatan dari kawannya, apakah satu hadis ataukah lebih dari satu hadis, sehingga masing-masing meriwayatkan. Adapun riwayatul aqran bukan mudabbas tapi riwayatul aqran, adalah salah satu saja dari keduanya yang mengambil periwayatan hadis dari yang lain. Dalam keadaan yang lain ini tidak mengambil periwayatan darinya, sehingga pengambilan riwayat itu terjadi satu sisi. Ini diistilahkan sebagai riwayatul aqran. Kalau masing-masing meriwayatkan, sehingga periwayatan tersebut dari dua sisi dinyatakan sebagai hadis yang mudabbaj. Hadis yang mudabbaj. Sehingga selesai pembahasan hadis yang mudabbaj. Kemudian yang berikutnya, berkata Imam Al-Baiquni rahimahullah, muttafiqun lafzan wa khattan muttafiq wa dhidduhu fima zakarna al-muftariq. Adapun muttafiq, istilah muttafiq adalah yang lafaz dan penulisannya secara khat itu sama. Muttafiq sama. Wa dhidduhu fima zakarna al-muftariq, dan keterbalikan dari apa yang tadi kita sebutkan adalah diistilahkan sebagai al-muftaraq. Al-muftaraq. Terkadang dijumpai ada seorang rawi hadis yang namanya dan nama bapaknya memiliki kesamaan dengan beberapa orang, namun dari sisi derajat kedudukan tingkatan masing-masingnya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ini si Fulan bin ini yang ternyata berasal dari kota ini, namun periwayatannya dhaif lemah. Adapun namanya yang sama, Fulan bin ini, dia berasal dari kota yang di sana, periwayatannya thiqah maqbul. Dia adalah seorang rawi yang terpercaya. Sehingga terkadang dijumpai ada satu nama dengan nama ayahnya, bahkan terkadang dengan sekaligus nama kakeknya, Fulan bin Fulan bin Fulan. Namun ternyata pada masa tersebut dijumpai ada sekian nama dengan nama yang sama, dan masing-masing meriwayatkan hadis. Nama yang sama dari rawi yang tadi kita sebutkan secara khat, secara penulisan, seperti Abdullah, tulisannya sama. Bin Fulan, tulisannya juga sama. Ini diistilahkan sebagai muttafaq. Ini berarti ada kesamaan dari sisi lafadznya, penulisannya. Adapun yang tidak sama, contohnya Fulan binnya lain, atau Fulan bin Fulan tapi nama kakeknya berbeda dan diketahui, ini bukan muttafaq, akan tetapi diistilahkan sebagai muftaraq atau muftariq. Ya, muttafiq dan muftariq. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dan penting seseorang untuk kemudian memahami tentang apa itu muttafiq dan muftariq, agar kemudian tidak langsung menerima periwayatan dari seseorang yang bernama Fulan ibni Fulan, karena di masanya ternyata ada beberapa nama. Atau seorang yang sedang belajar tatkala melihat secara zahir sanad riwayat tersebut seluruhnya adalah thiqah, namun ternyata ada seorang rawi dengan nama yang sama tersebut ternyata bukan seorang rawi thiqah dengan penyebutan nama ini, akan tetapi dia adalah rawi yang lain yang periwayatannya lemah. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Tentu dengan seseorang bisa mengetahui bahwasanya nama yang sama ini ternyata yang dimaksudkan adalah person yang berbeda, adalah dengan keilmuannya di dalam mengetahui nama dari masing-masing perawi-perawi hadis. Dia faham sejarah, faham tarikh, dan mengerti tentang silsilah perawi-perawi hadis. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala, sehingga dalam manzumah yang tadi kita bacakan, Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah mengajarkan kepada kita tentang istilah al-muttafiq dan al-muftariq yang digunakan oleh mereka para al-muhaddithin. Maksudnya adalah seorang rawi yang dari sisi penglafazannya dan tulisannya sama, ini diistilahkan sebagai muttafiq. Sehingga maksud dari hadis yang muttafaq adalah mattafaqa minal asma'i wal ansab, yang sama namanya dan nasabnya secara lafaz dan secara penulisannya, akan tetapi dari sisi individunya berbeda, dari sisi individunya berbeda, sehingga disilakan dengan penamaan al muttafiq, yang sama, yang sama. Dan faedah seseorang mengetahui ilmu tersebut adalah al-amnu minal labis, akan aman dari kebimbangan, keraguan apakah riwayat ini berasal dari orang yang di sana ataukah tidak. Ini semakin apa namanya bisa dengan jernih membedakan antara riwayat yang dhaif dengan riwayat yang sahih. Seperti nama Al-Khalil Ibni Ahmad. Al-Khalil Ibni Ahmad itu memiliki 6 orang yang semasa yang memiliki nama tersebut. Al-Khalil Ibni Ahmad. Ada 6 orang. Masing-masing berbeda. Ini saduq, ini thiqah, ini dhaif. Tapi masing-masing juga meriwayatkan hadis dan semasa. Sehingga seorang yang ingin mengoreksi riwayat tersebut harus paham apakah riwayat ini dari Khalil bin Ahmad yang ada di daerah sana yang dhaif sehingga dinyatakan sebagai riwayat yang lemah, ataukah Khalil bin Ahmad yang berasal dari daerah yang di sana sehingga diterima periwayatannya. Ada persamaan nama nasab, akan tetapi berbeda dari sisi zatnya. Dan permisalan yang lainnya, seorang rawi yang bernama Ahmad ibni Ja'far ibni Hamdan. Ahmad ibni Ja'far ibni Hamdan. Ada 6 orang yang memiliki nama tersebut, yang keseluruhan dari 6 orang ini atau 4 orang ini, ya, ada 4 orang yang memiliki nama tersebut, yang masing-masing dari 4 orang ini tinggal satu masa dan masing-masing juga meriwayatkan hadis. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Ini pembahasan muttafiq dan muftariq. Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan, wal-ilmu bihaza amrun daruri. Seseorang mengetahui perkara ini adalah termasuk dari perkara yang harus diketahui, harus dipelajari. Li'annahuma idza ikhtalafa fi tawthiqi sara al-hadithu mahallu tawaqquf. Karena kalau misal terdapat satu riwayat dalam keadaan ternyata orang ini memiliki tingkat kesiqahan yang berbeda, satu orangnya dhaif, satu orangnya lemah, maka tatkala seorang ingin menghukumi periwayatan tersebut, sebelum jelas apakah riwayat ini berasal dari seorang yang dhaif ataukah seorang yang lemah, maka wajib baginya untuk kemudian bertawakuf. Yani dia tidak memvonis hadis ini sahih ataukah hadis ini lemah, sehingga diketahui apakah fulan ibni fulan ini adalah seorang rawi yang dhaif ataukah seorang rawi yang lemah, karena di masanya terdapat seorang rawi yang dengan nama yang sama namun dari sisi periwayatannya adalah periwayatan yang lemah, yang dhaif. Namun fa in kana kullu minhumah thiqah, apabila ternyata walaupun dua orang ini sama dari sisi namanya namun keduanya sama-sama thiqah, sama-sama terpercaya, la yadur, maka periwayatannya tidak memadaratkan. Baik berasal dari si fulan ibni fulan atau dari fulan ibni fulan, walaupun satu masa tapi ternyata keduanya sama-sama thiqah, ini tidak memadaratkan, berarti riwayatnya adalah riwayat yang disahihkan. Sehingga pembahasan al-muttafiq dan al-muftariq itu yata'allaqu birruwat la bilmutun, berhubungan dengan periwayatan dalam satu sanad. Haddatsana fulan ibni fulan, nah berhubungan dengan sanadnya, bukan berhubungan pada matannya. Namun tentulah dari satu sisi apabila diketahui ternyata pada sanad tersebut ternyata fulan ibni fulan yang lemah, secara tidak langsung berhubungan dengan kesahihan matan riwayat yang diriwayatkannya. Apakah riwayat tersebut sahih ataukah dhaif? Ini pembahasan al-muttafiq dan al-muftariq. Kemudian yang setelahnya, Al-Imam Al-Baqini rahimahullahu taala menyebutkan wa mu'talifun muttafiqul khatti faqat wa didduhu mukhtalifun fakhshal ghalat. Dan di sana ada istilah yang ketiga yaitu mu'talif. Kalau mu'talif itu adalah yang sama dari sisi penulisannya saja, tapi dari sisi cara bacanya itu berbeda. Sama-sama ain, ha, shin. Ain, ha, shin. Satunya hanya ada titiknya, satunya tidak ada titiknya. Ini diistilahkan sebagai mu'talif. Ada kesamaan dari sisi penulisan namun secara penglafazan berbeda. Penulisan bahasa Arab pada zaman dahulu tidak ada titiknya. Penulisan bahasa Arab zaman dahulu itu tidak ada titiknya. Sehingga ditulis, kalau semisal kita membaca kitab bahasa Arab berarti tidak ada apa namanya titik-titiknya. Tidak ada titik-titiknya. Namun orang zaman dahulu bisa membacanya. Namun orang zaman dahulu bisa membacanya. Kemudian setelahnya akhirnya dikasih titik untuk mempermudah. Setelahnya lagi dikasih harokat untuk kemudian bisa membaca. Setelahnya lagi dikasih bahasa yang di bawahnya bagi orang yang tidak bisa membaca bahasa Arab. Ya kan? Sebagian penulisan mushaf Indonesia itu ada tulisan Indonesianya dari penglafazan terjemah secara bahasa Indonesia dari kalimat bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Al-Quranil Hakim, tapi ditulis dengan bahasa Indonesia. Ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Tidak bisa lihat bahasa Arab yang berharokat, apalagi kalau semisal harokatnya hilang, apalagi kalau semisal titiknya hilang. Titiknya hilang. Sehingga terkadang penulisan ain, ya panjang dan sa itu terkadang kalau semisal tanpa titik orang bingung ini Ayas atau Abbas. Ayas atau Abbas berbeda kan, tapi dari sisi penglafazannya apa penulisannya sama-sama ada ain seperti ya panjang dan sin. tanpa titik. Nah, penulisan yang sama seperti ini, namun berbeda, yang satu titiknya ternyata satu, yang satu ternyata dua, yang satu ternyata sinnya itu ada titik tiga, yang satu ternyata apa namanya tidak ada titiknya. Ini dinamakan sebagai mu'talif, yang sama dari sisi khatnya, penulisannya, tapi tatkala dibaca itu berbeda. Ternyata yang ini bacanya Ayas, yang ini ternyata bacanya Abbas. Beda, tapi secara penulisan tanpa titik sama. Ini penamaan yang seperti ini disilakan sebagai mu'talif, yaitu muttafiqul khatti faqat wa didduhu mukhtalif. Dan keterbalikannya adalah mukhtalif. Keterbalikannya adalah mukhtalif, yang tidak sama sama sekali. Seperti Ahmad dan Yazid, beda penulisan dan beda penglafazannya. Maka fakhshal ghalat, maka hendaklah engkau berhati-hati, jangan sampai salah. Sehingga ada tiga istilah yang berhubungan dengan perawi satu hadis. Yang pertama istilah muttafiq, muttafiq, yang sama lafadznya dan khatnya. Keterbalikannya adalah muftariq. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mu'talif, yang sama dari sisi khatnya, tapi tatkala dilafadzkan itu berbeda. Dan ada yang keempat, yang terakhir, yaitu mukhtalif, keterbalikan dari mu'talif. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan wal mu'talifu wal mukhtalifu huwa allazi ittafaqa khattan walakinahu ikhtalafa lafzan. Al mu'talif wal mukhtalif maksudnya adalah yang sama dari sisi khatnya akan tetapi berbeda dari sisi lafadznya, seperti Abbas dan Ayyash, Khayyat dan Habbab, dan yang semisalnya. Secara penulisan sama, akan tetapi ternyata tatkala diucapkan mengalami perbedaan. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin lebih lanjut kita akan bacakan pada pembahasan yang setelahnya bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.